Mari perhatikan beberapa hal yang saya ingin tekankan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sakit atau dalam keadaan safar. Dia berkata, yang pertama yang saya tekankan, tafsiran ini adalah tafsiran yang kuat jika hadisnya kuat, jika hadisnya sahih. Karena tafsiran, salah satu tafsir yang menjadi standar atau menjadi tafsir yang merupakan unggulan adalah tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini yang pertama. Jika hadis ini sahih atau kuat, maka niscaya tafsiran Abdullah bin Abbas lebih kita dahulukan. Tetapi ternyata hadisnya lemah. Yang kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Azza wa Jal, dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar. Sakit atau dalam keadaan safar. Para ulama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan ayat ini maksudnya adalah dalam ayat An-Nisa ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa" فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Artinya, ayat yang disebutkan di dalam buku kita ini hanya sepenggal dari surah An-Nisa ayat 42, dan yang diinginkan adalah seluruh ayatnya. Ini adalah penekanan kedua. Yang diinginkan adalah seluruh ayatnya. Wa in kuntum marda aw ala safar. Ayat An-Nisa ayat 43. Ya. Jika kalian sakit atau bepergian atau salah seorang dari kalian datang dari buang air kecil, atau salah seorang dari kalian bersetubuh dengan perempuan lalu ia tidak mendapati air, maka hendaklah dia bertayamum. Yang menjadi penekanan saya sebagai pengulangan adalah bahwa yang dimaksudkan pada ayat ini adalah surat An-Nisa ayat 43 secara lengkap. Kemudian yang menjadi penekanan saya juga yaitu maksud atau di dalam ayat-ayat itu, yaitu Allah berfirman, jika kalian sakit atau di dalam bepergian atau salah seorang dari kalian datang dari buang air kecil atau salah seorang dari kalian menyentuh perempuan yaitu bersetubuh, maka penekanan yang ketiga, maksud atau di sini adalah dan. Maksud atau di sini adalah dan. Ini penekanan yang ketiga. Kemudian penekanan yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat juga ayat ini surat An-Nisa ayat 43, maka kita akan dapati bahwa seseorang bertayamum boleh bertayamum karena punya hadas kecil atau hadas besar. Ini penekanan yang keempat, bahwasanya seorang boleh bertayamum baik ketika dia mempunyai hadas kecil seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, au jaa ahadukum minkum minal ghaith, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air kecil, buang air besar, ini adalah hadas kecil. Au lamastumun nisa, atau salah seorang dari kalian menyentuh perempuan, ini hadas besar, karena arti menyentuh di sini adalah berjima, bersetubuh. Maka tayamum boleh dilakukan baik untuk mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar. Dalilnya tadi ya, surat An-Nisa ayat 43. Kemudian kita lanjutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar, dia berkata, dia di sini adalah Abdullah bin Abbas, apabila seseorang terluka atau terkena penyakit di jalan Allah. Penekanan yang kelima, kata terluka dan terkena penyakit itu bukan sebagai batasan, tapi hanya sebagai contoh. Terluka atau terkena penyakit, kalau tidak terluka pun, kalau seandainya memakai air berbahaya, maka boleh dia bertayamum. Kalau tidak terkena penyakit pun, kalau seandainya dia berbahaya memakai air, maka dia boleh bertayamum. Jadi apa yang ditulis, penekanan yang kelima, kata terluka dan terkena penyakit itu hanya contoh, bukan pembatasan. Karena yang dimaksud adalah kesulitan untuk memakai air. Yang dimaksud adalah kesulitan untuk memakai air. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, apa dalilnya Ustaz? Kalau seandainya boleh bertayamum kalau sulit memakai air. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mas tata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau seandainya tidak luka misalkan, tidak luka, tidak terkena penyakit, tapi enggak boleh kena air atau berbahaya dia kena air, maka pada saat itu boleh dia bertayamum. Jadi kata terluka dan juga terkena penyakit itu hanya sebatas apa? Contoh, bukan pembatasan. Karena masih banyak keadaan-keadaan lain yang diperbolehkan untuknya bertayamum. Taib. Dan sebuah menjadi sebuah kaedah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita jika sulit untuk melakukan sebuah syariat Allah, maka bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kita lanjutkan. Apabila seseorang terluka dan terkena penyakit di jalan Allah, maksud di jalan Allah adalah fisabilillah, ngangkat senjata, berjihad. Ini pun pembatasan yang keenam. Ini pun adalah contoh, bukan pembatasan. Penekanan yang keenam maksud saya. Penekanan yang keenam. Ini pun adalah sebatas contoh, bukan pembatasan. Artinya kalau seandainya tidak lagi berperang, dia terluka, misalkan lagi jalan, tabrakan, terluka, tidak lagi berperang, bukan dalam keadaan berperang, tapi lagi berjalan kemana, ke pasar atau kemana, ataupun dia safar dalam keadaan dia menjenguk keluarganya, maka yang dimaksud di sini adalah contoh, bukan pembatasan. Ini juga sebagai penekanan keenam. Kemudian dia junub, ya, dan ia takut akan meninggal dunia kalau mandi. Kata-kata ia takut akan meninggal dunia kalau mandi, maka ini juga penekanan ketujuh dari saya malam ini, yaitu bahwa itu hanya sebatas contoh. Kalaupun tidak takut akan meninggal, boleh bertayamum. Misalkan dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kalau seandainya orang menggigil, kalau seandainya dia pakai air menggigil, enggak mati dia, tidak meninggal dunia dia, tapi dia membahayakan ataupun membuat dia berbahaya, maka pada saat itu boleh bertayamum. Jadi kata-kata dan ia takut meninggal dunia, nanti masalahnya gini, kamu harus tetap mandi, harus tetap berwudu. Kenapa? Karena kalau mandi, kalau berwudu kan enggak belum tentu mati. Apa nunggu mati dulu? Ya kan enggak? Maka paham maksud saya? Ya. Jadi kata ia takut akan meninggal dunia itu hanya sebatas pembatasan, artinya sulit, terpaksa, ya, terpaksa. Maka ini pembatasan, ini bukan pembatasan tapi hanya sebatas contoh. Ya, ia takut akan meninggal dunia kalau mandi, maka hendaklah dia bertayamum. Maka hendaklah dia bertayamum. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada beberapa hal juga sebagai penekanan. Yang kedelapan yang ingin saya tambahkan di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, jika seorang mempunyai luka di tangannya, apakah dia basuh atau tayamum? Luka di tangannya, basuh atau tayamum? Nah, Pak. Hah? Maka kalau air tersebut tidak membahayakannya, tetap wajib untuk dibasuh. Nah, ini catat, ini penekanan kedelapan. Jika ada luka yang tidak membahayakannya, jika dibasuh, maka wajib tetap dibasuh. Jika ada luka dan tidak membahayakannya, kalau dibasuh, maka tetap wajib dibasuh. Ini penekanan yang kedelapan pada malam ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang kesembilan, jika tidak bisa dibasuh, maka diusap. Jika tidak bisa dibasuh, maka diusap. Jika tidak bisa diusap, baru bertayamum. Dan ini yang disebut oleh Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 16 tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Meskipun ada luka, tapi kalau dibasuh tidak membahayakan, maka tetap wajib dibasuh. Kalau membahayakan dibasuh dengan air, maka diusap. Kalau tidak bisa juga diusap, baru ditayamumi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penekanan yang selanjutnya, yang ke-10. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang di anggota wudunya terdapat kesulitan untuk dibasuh, apakah yang dia lakukan? Kalau seseorang di anggota wudunya terdapat kesulitan untuk dibasuh, seperti tangan atau kaki sulit untuk dibasuh, apa yang dia harus lakukan? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan mengusap. Kalau tidak bisa, maka anggota tersebut ditayamumi. Anggota tersebut ditayamumi. Ini penekanan yang ke-10. Jika anggota wudu tidak terluka, kakikah, tangankah, atau kepalakah, tidak bisa dibasuh, maka dia berpindah kepada diusap. Kalau tidak bisa diusap, maka anggota tubuh tersebut ditayamumi. Anggota wudu tersebut ditayamumi. Bagaimana Ustaz? Misalkan kita basuh wajah dengan air, kemudian setelah itu kita basuh tangan, kemudian kita usap kepala, yang lukanya kaki, maka kakinya yang ditayamumi. Kakinya yang ditayamumi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa penekanan dari hadis yang ke-145. Insyaallah penekanan yang ke-10 paham ya. Jadi jangan langsung berpindah kepada tayamum 100%. Tapi anggota tubuhnya masih bisa diusap yang lain. Paham maksud saya, Pak? Sekarang saya beri contoh, tangannya yang terluka. Maka bagaimana caranya? Dan ini nanti akan berkenaan dengan hadis selanjutnya, hadis 146. Tangannya misalkan ada gips, ada pembalut, ini gimana? Maka pada saat itu wajahnya tetap dibasuh. Kemudian tangannya tidak bisa kena air. Kalau tidak bisa kena air, maka pindah kepada cara yang kedua, apa? Diusap. Kalau tidak bisa diusap, maka pindah kepada tayamum. Tapi kakinya gimana? Kakinya tetap dibasuh. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayamum yang saya maksud dari ucapan saya tadi adalah diusap dengan debu yang suci. Nah, ini penekanan yang ke-10, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, sebagian orang kadang-kadang langsung, padahal yang luka cuma di sininya saja, dia langsung ngambil tayamum. Tidak. Selama ini masih bisa dibasuh, kemudian kepala masih bisa diusap, kaki masih bisa dibasuh, maka tetap wajib dibasuh. Anggota tubuhnya yang tidak bisa dibasuh, diusap. Kalau tidak bisa diusap, maka diusap dengan air, maka tidak diusap dengan tayamum, dengan debu. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk kepada hadis yang ke-146. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qaal, inkasarat ihda zandayya, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amarani an amsah 'alal jaba'ir. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Wa an Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famata, innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'siba 'ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun 'ala ruwatihi. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, salah satu lenganku patah. Aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyuruhku untuk mengusap pembalutnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali. Dari Jabir radhiyallahu anhu, kita lanjut ke 147. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang yang terluka kepalanya, lalu kemudian mandi, akhirnya dia meninggal dunia. Sebenarnya cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap balutannya itu, lalu membasuh seluruh badannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang ada kelemahannya di dalamnya, dan juga ada perselisihan mengenai perawinya. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-khalifah ar-rasyid ar-rabi'ah, khalifah yang rasyid, yang baik, yang keempat, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digelari dengan Saifullah, yaitu pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jelas-jelas dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'tiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh aku akan besok memberikan bendera, tampuk kepemimpinan. Di dalam perang itu, Pak, ada benderanya. Bendera panglima yang dibawa oleh hanya seorang panglimanya. Aku akan memberikan bendera tersebut kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat ribut. Siapa itu orangnya, siapa itu orang. Ini menunjukkan bahwasanya, dan ini kita contoh dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dipentingkan dalam hidup ini adalah bagaimana dicintai Allah dan Rasul. Adapun kecintaan manusia relatif, terbatas, terbatas dengan sesuatu. Kadang hari ini mencintai, kadang besok paling dibenci. Ya. Kadang hari ini adalah kawan terbaik, besok adalah menjadi musuh. musuh yang paling dibenci. Maka lihat di sini para sahabat bergumam, siapa orangnya, sampai besoknya akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Ali bin Abi Thalib dan beliau berikan bendera tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang bertanya, apa faedah cinta Allah dan apa faedah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faedah cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga menarik bagi hati kita agar kita dicintai oleh Allah adalah Allah Subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yulqi Allahu habibahu finnar." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Dan yang orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh seluruh malaikat dan akan diridhai oleh seluruh manusia. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhirnya diberikan bendera tersebut. Kemudian beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Umfud 'ala rislik." Pergilah engkau wahai Ali bin Abi Thalib dan jangan menoleh ke belakang. Ini menunjukkan keutamaan dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan orang-orang Syiah Rafidhah sangat berlebih-lebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib sampai mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Dan ketika terjadi perselisihan antara ijtihad antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, maka para ulama bersepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib di pihak yang benar dan Muawiyah maghfurullah, orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ijtihadnya. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana anak kecil sudah didekatkan kepada orang-orang saleh. Beliau adalah salah satu yang masuk dalam agama Islam minal as-sabiqinal awwalin, dari orang-orang generasi pertama yang masuk dalam agama Islam. Bahkan beliau orang ketiga dari anak kecil yang masuk dalam agama Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pelajaran dari Ali bin Abi Thalib juga bahwasanya tidak mengapa menikahkan anak perempuan kita dengan anak paman kita. Abu Thalib itu siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paman. Ali bin Abi Thalib berarti anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti sepupu. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau dengan putri beliau. Menunjukkan bahwasanya tidak mengapa menikah di antara keluarga. Dan sebagian orang mengatakan ada nanti cacat ataupun kurang akalnya, maka ini ditepis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini bahkan malah menjaga keturunan. Artinya benar-benar kita sudah tahu, oh paman kita seperti itu, anaknya seperti kita tahu. Tidak terlalu repot untuk mencari data untuk calon dari anak suami dari anak perempuan kita. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Perhatikan baik-baik. Makna dari hadis ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, "Salah satu lenganku patah." Salah satu lenganku patah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Arabnya inkasarat. Inkasarat itu patah. Ihda salah satu. Zandaya. Lihat bukunya, Zandaya. Di sini zandun ya, zim, nun dan dal. Ya, zandun itu artinya adalah man hasara anhu al-lahm min adh-dhira', yaitu para ulama mengatakan zandun, az-zandu mausilu tarfi adh-dhira' fil kaf. Ini zandun namanya. Ya, yang menyambungkan antara lengan dengan telapak tangan. Ini namanya zandun. Ya, ini namanya zandun. Nah, salah satu dari lengan, ujung lenganku patah. Ya, ujung lenganku patah. ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyuruhku untuk mengusap pembalut, mengusap pembalutnya. Artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara berwudu? Bagaimana tata cara berwudu? Maka Nabi Muhammad SAW menyuruhku untuk mengusap pembalutnya. Jadi di situ ada pembalutnya, maka diusap di atas pembalutnya. Ini makna hadis. Ya, itu makna hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali. Diterjemahkan lemah sekali. Tapi di situ dalam bahasa Arabnya bisanadin wahin jiddan. Wahin bahasa Banjar. Wahin itu artinya dalam bahasa hadis, lihat apa bahasa Arabnya, bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang wahin sekali. Wahin itu dalam bahasa hadis adalah hadis yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai penguat atau pembantu. Hadis wahin adalah al hadis alladzi la yasluhu fi syawahid la wala fil mutaba'at. Hadis yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai penguat atau pembantu riwayat-riwayat lain. Artinya dia dijadikan sebagai penguat atau pembantu aja enggak kuat, apalagi dijadikan sebagai pokoknya. Ini benar-benar lemah hadis ini. Ya, hadis ini benar-benar lemah. Baik. Sekarang kita bahas kepada hadis yang kedua, 147. Nanti baru kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Dari Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan Jabir di sini maksudnya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Beliau dan bapaknya sahabat. Beliaunya dan bapaknya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentang seorang yang terluka kepalanya lalu mandi, lalu kemudian mandi. Akhirnya dia meninggal dunia. Ini hadis sebenarnya diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis yang kita baca sekarang dari Jabir radhiyallahu anhuma tentang seorang yang terluka kepalanya lalu kemudian mandi maka akhirnya dia meninggal dunia. Itu sebenarnya hadisnya panjang. Jadi Jabir bercerita, kunna fi safarin. Kami pernah dalam bepergian. Kemudian salah seorang dari kami terkena batu kepalanya dan darahnya keluar dari kepalanya. Lalu setelah itu malam hari dia tidur dan junub. Darah keluar dari kepala membuat seseorang mungkin lemah, tapi malah junub malam itu. Maka kemudian dia bertanya kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para sahabatnya, "La, tidak boleh. Tidak boleh engkau bertayamum." Ya, tidak boleh engkau bertayamum karena wa anta taqdiru 'alal ma. Karena engkau mampu untuk memakai air. Nah, ini sebabnya. Karena engkau mampu untuk memakai air. Maka akhirnya dia mandi. Mandi mati. Ya, mandi meninggal. Kenapa? Karena mungkin kedinginan, kehabisan apa? Air apa? Darahnya terlalu banyak keluar, meninggal dia. Maka mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qataluh, qatalahumullah." Sungguh sahabat-sahabatnya tadi telah membunuh dia dengan fatwanya. Maka hati-hati kalau ngomong tentang agama. Ya, karena berurusan dengan hukum Allah dan hukum manusia. Makanya para ulama mengatakan ada kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in. Artinya i'lam itu pemberitahuan orang-orang yang menandatangani atas nama Allah, itu para ulama. Tidak boleh orang bicara halal haram, ya. Itu kalau lagi jawab SMS pengalaman. Jawab SMS sulit-sulit enggak tahu. sulit-sulit? Enggak tahu. Paling enak jawab saya tidak tahu. Wallahi. Ya, dan berusahalah menjadi seperti itu. Saya tidak tahu. Ya, daripada jawabannya muter-muter enggak tahu juga. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan itu kebiasaan para sahabat Nabi. La adri. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau Sahih Bukhari selesai mensyarahnya, menjelaskannya. Sahih Muslim selesai, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah selesai. Sekarang diulang lagi Sahih Bukhari. Selesai lagi. Kemudian sekarang diulang lagi Sahih Muslim. Baru sampai bab berapa? Itu kadang-kadang, dan yang hadir kadang-kadang 500 orang sampai seribuan orang setiap malam. Tapi sering sekali mengucapkan la adri. Saya enggak tahu. La adri. Saya enggak tahu. Apalagi yang baru, ya, baru cuma baca apa begitu. Baca Quran terbata-bata. Maka jangan suka-suka menjawab pertanyaan. Alihkan kepada orang. Ya. Kayaknya sih haram kayaknya. Ini kayaknya emang apa? Ya. Jangan cuma, saya bilang jangan cuma modal jenggot. Betul. Jenggot itu sunnah Rasulullah SAW. Tetapi tidak semua orang berjenggot bisa menjadi ahli fatwa. Ya, jangan cuma modal saya sudah lama ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Sebelum Masjid Imam Syafi'i ada, saya sudah menuntut ilmu. Emang kemudian boleh ngasih fatwa? Enggak. Alihkan kepada yang berilmu. Ya, usahakan saya tidak tahu. Tanya ustaz. Tanya syekh. Saya enggak tahu. Ya, ini Bapak Ibu. Dan pengalaman pribadi saya, kita punya grup di WhatsApp. Ada 100 ustadz-ustadz nasional sama di Mekah, Madinah, dan juga sama Mesir. Itu kadang ditimbulkan sebuah pertanyaan, enggak ada yang mau jawab. Enggak ada yang mau jawab. Itu orang-orang hafid Quran, hafid hadis, enggak ada yang mau jawab. Ya ini cuma suka-sukanya jawab. Coba sekali lagi, kalau seandainya ada SMS bertanya, mohon nanya, enggak, saya enggak jawab pertanyaan. Silahkan nanya kepada yang ngajar ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Artinya, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka lihat, qataluh, qatalahumullah, kata Rasulullah SAW. Mereka membunuh. Semoga Allah membalas bunuhan mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Lihat bahayanya orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halla sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'u layyis su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau seandainya mereka tidak tahu? Sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Ya, silakan azan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan. Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya." Di sini, ya, Bapak Ibu saudara-saudari, itu hadisnya. Ya, makanya disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang yang terluka kepalanya lalu kemudian mandi akhirnya dia meninggal. Itu hadisnya tadi. Ceritanya begitu. Ya, cerita hadis itu seperti itu. Kemudian, sebenarnya cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap balutannya itu lalu membasuh seluruh badannya. Nah, di sini maksudnya adalah bagi orang yang luka kepalanya kemudian dia junub, maka cukup baginya bertayamum. Artinya bagaimana bertayamum? Dia basuh seluruh tubuhnya, kemudian kepalanya tadi dia tayamumi. ya, dengan cara membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap balutan tersebut dan membasuh seluruh badannya. Jadi mandinya tetap, cuma bagian kepalanya diusap saja. Bisa dipahami Pak ya? Diusap saja. Nah, itu maksud hadis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang ada kelemahannya di dalamnya, dan juga ada perselisihan mengenai perawinya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, hadis yang pertama adalah hadis yang lemah. Hadis yang pertama adalah hadis yang lemah karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Amr bin Khalid Al-Wasiti. Amr bin Khalid Al-Wasiti. Beliau ini dikenal dengan tukang palsu hadis. Subhanallah. Dikenal tukang palsu hadis. Ini Pak, menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Coba sering-sering berbuat baik, bukan untuk dikenang, tetapi nanti terkenang sendiri dia adalah pelaku kebaikan, pelopor kebaikan. Ada orang kadang-kadang datang ke sebuah kelompok. Nah, ada nih. Kalau ada hadir sidin, rami kita. Raminya maksiat. Ya. Coba kalau seandainya ada, wah kadada lagi si fulan lah meninggal sedunia sudah. Wah kada rami kita. Kenapa? Karena yang terkenang dari sidin adalah ibadahnya, semangatnya, zikirnya, kebaikannya. Itu seperti, jadilah manusia seperti itu. Lihat, orang ini Amr bin Khalid Al-Wasiti ma'ruf bi wadhih hadith, terkenal dengan pemalsuan hadis. Didustakan oleh Ahmad ibn Hanbal, Imam Yahya ibn Ma'in, ya, dan juga Waqi' ibn Jarrah. Kemudian juga Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Kemudian Imam Hakim mengatakan yarwi an Zaid ibn Ali al-maudhu'at, suka meriwayatkan hadis-hadis palsu. Jadi benar terkenal orang ini, Amr bin Khalid al-Wasiti, terkenal dengan pemalsuan hadis. Ya. Sedikit cerita Pak, kenang-kenangan dari Syekh Abdul Muhsin. Beliau itu kalau lagi ngajar, ngajar hadis seperti ini, tapi pakai sanad. Qalal imamu Abu Daud an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah. Jadi beliau hafal fulan bin fulan bin fulan. Beliau orangnya terpercaya. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Beliau orangnya tukang dusta. Itu hafal. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Oleh karenanya hadis 146 lemah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sangat-sangat lemah. Ya, sangat-sangat lemah. Sedangkan hadis yang 147 riwayat Imam Abu Dawud tadi, maka wallahu alam dia hadisnya hasan. Ya, dia hadisnya hasan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hasan. Jadi, kalau kita perhatikan dua hadis ini, maka kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Pelajaran yang pertama, hadis ini dalil tentang mengusap di atas pembalut atau gips atau perban. Hadis ini dalil tentang mengusap di atas pembalut atau gips atau perban atau yang semisalnya. Tetapi hadisnya lemah. Tetapi hadisnya lemah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, tidak ada hadis yang sahih yang menguat, yang jelas menyebutkan tentang mengusap di atas pembalut atau apa tadi? Gips atau perban. Tidak ada hadis yang sahih dan sharih. Sahih dan sharih. Sahih dan jelas. Pelajaran yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengusap di atas perban atau surba atau pembalut atau gips. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengusap di atas serban apa perban, pembalut atau gips. Sebelum kita masuk kepada pendapat-pendapat itu, saya ingin menjelaskan dulu. Yang dimaksud terjadi perbedaan pendapat itu dalam masalah ini, Pak. Perhatikan saya. Kalau seandainya di tangan ada luka, kemudian dibalut dengan pembalut atau dengan perban atau dengan gips, maka bagaimana berwudunya? Nah, di sini terjadi perbedaan. Apakah mengusap di atas gips ataukah ditayamumi ataukah ditinggalkan saja? Paham maksud saya? Baik. Pendapat pertama, itu masalah yang kita bicarakan tadi. Pendapat pertama yaitu bahwa diusap di atas gips atau perban atau pembalut. Ini pendapat pertama. Karena mereka mengatakan bahwa hadis 147 hasan dan bisa menguatkan untuk hadis 146. Jadi kalau seandainya saya luka di tangan, kemudian pakai pembalut, pakai perban, pakai gips, maka saya berwudu seperti biasa. Lalu setelah itu apa? Diusap. Diusap tangannya. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka hadisnya sahih. Taib. Pendapat yang kedua yaitu tidak usah diusap sama sekali. Karena orang ini tidak mampu untuk mengusap. Karena hadisnya lemah, maka tidak usah diusap sama sekali. Ini pendapat dari seorang ulama Ibnu Hazm, bernama Ibnu Hazm. Kalau pendapat pertama tadi pendapat As-San'ani, As-Syaukani, kemudian Syekh bin Baz. Pendapat yang ketiga yaitu anggota tersebut ditayamumi. Anggota tersebut ditayamumi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditayamumi. Maka pendapat yang paling kuat pendapat pertama bahwa boleh mengusap di atas perban, pembalut ataupun gips. Nah, jadi kalau seandainya Bapak junub dalam keadaan kakinya memakai pembalut, gips ataupun perban, bagaimana caranya? Junub loh. Hah? Mandi enggak? Mandi. Mandi seperti biasa. Mandi. Lalu kakinya ikut mandi juga? Enggak. Caranya bagaimana? Diusap. Ya, diusap. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik. Kalau menurut pendapat yang kedua, kakinya gimana? Hah? Dibiarin. Kalau menurut pendapat ketiga, kakinya gimana? Tayamumi. Caranya? Ya, letakkan, pukulkan ke dinding atau kemana, kemudian ditayamumi. Beda kan tiga-tiganya? Nah, kita mengambil pendapat yang mana? Yang pertama, yaitu diusap dengan air. Itu pun kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan, maka berpindah ke tayamum. Karena Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang ada masalah lagi. Kalau anggota tubuhnya diperban tapi perbannya itu terbuka. Jadi luka diperban, tapi lukanya terbuka. Kita mengambil pendapat pertama, di apa? Diusap. Berarti kalau terbuka tetap diusap enggak? Hah? Tetap diusap tidak? Tidak. Kenapa? Kalau berbahaya maka tidak usah diusap. Cukup dengan apa? Ditayamumi saja. Wallahu a'lam. Taib. Itu beberapa hukum yang berkaitan dengan hadis yang ke-146, 147. Sekarang hadis yang terakhir di dalam bab tayamum. Alhamdulillah. Kita baca hadis yang terakhir, hadis yang ke-148. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaal, minas sunnati alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Rawahu Ad-Darqutni fi bi isnadin dha'ifin jiddan. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk dari perbuatan sunnah seseorang tidak boleh sholat dengan bertayamum melainkan untuk sekali saja, kemudian ia bertayamum lagi untuk sholat yang lainnya. Diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang lemah sekali. Poin pertama dari hadis ini adalah Ibnu Abbas. Nama beliau siapa? Abdullah. Ibnu Abbas itu hanya panggilan anaknya Abbas, ya, itulah anaknya Abbas tuh, nah, itu. Begitu. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Pelajaran dari seorang Abdullah bin Abbas adalah salah satunya yang sangat menarik ketika beliau menghadapi orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang beliau hadapi itu, Pak, ya, kurus-kurus, kemudian wajahnya, matanya cekung-cekung. Ahli ibadah, ahli sholat malam. Tetapi beliau hadapi dengan ilmu. Pelajarannya berarti di sini apa? Jangan tertipu dengan penampilan. Ya. Tetapi takjublah dengan ilmu yang disampaikan. Penampilan bukan ukuran. Penampilannya ahli ibadah. Ya. Orang-orang Khawarij seperti itu. Ahli baca Quran. Mungkin satu malam hatam Quran. Ahli baca Quran. Sebagaimana yang saya bertemu dengan Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, beliau pernah di Afghanistan. Waktu masih rame-ramenya Taliban dan sebagainya. Beliau di sana. Beliau pernah duduk di majelisnya orang-orang Khawarij. Wallahi Ustaz, kata beliau, saya tidak mendengar kecuali qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi Khawarij. Ya. Kurus. Wajahnya pucat karena puasa, keseringan puasa. Nah, di sini pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Abbas, jangan tertipu dengan penampilan. Kemudian yang kedua, pelajaran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah beliau senantiasa mengukur, menjawab sebuah permasalahan dengan solusi ilmu. Jadi hadapi permasalahan semuanya, baik permasalahan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, dengan ilmu agama. Ya, muamalah terjadi cekcok antara suami istri, muamalah terjadi jual beli yang begini dan begitu, muamalah terjadi cekcok antara anak dengan orang tua, keponakan dengan paman bibi, maka hadapi dengan apa? Ilmu agama. Dengan ilmu agama. Contoh misalkan seorang istri diajak rujuk oleh suaminya, kemudian setelah itu dicerai lagi oleh suaminya, lalu bagaimana Ustaz, saya bingung menghadapinya? Maka dengan ilmu agama. Hadapi dengan ilmu agama, jangan dengan perasaan. Dengan ilmu agama, semua permasalahan hadapi dengan ilmu agama. Tingkah laku, ya, bagaimana cara menghadapi orang yang menghibah, bagaimana cara menghadapi orang yang namimah, bagaimana cara menghadapi orang yang sombong, Bagaimana cara menghadapi orang yang takabur, ujub? Bagaimana cara menghadapi orang yang was-was? Was-was, senantiasa selalu merasa was-was. Bagaimana cara menghadapi orang yang selalu merasa takut? Takut sampai putus asa. Ya, sering menangis, tetapi takut. Terlalu takut, maka hadapi dengan ilmu agama. Ya. Cara berpakaian itu termasuk tingkah laku, hadapi dengan ilmu agama. Jangan dengan perasaan. Sebagaimana Abdullah bin Abbas menghadapi orang-orang Khawarij dengan ilmu agama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghadapi orang-orang seperti itu ahli ibadah, bajunya tidak terurus, yang penting ibadah, beliau dengan pakaian yang mentereng. Kenapa ini? Engkau datang wahai anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau datang dengan pakaian seperti itu kepada kami? Beliau mengatakan, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima tamu, menghadapi utusan dengan pakaian yang bagus? Sudah enggak bisa jawab mereka. Karena kalau sudah ditujukan ke sana enggak bisa jawab. Ya. Sama ketika seorang lelaki mengatakan, saya tidak ingin berpoligami, takut menyakiti istri. Maka langsung ditujukan, kalau begitu Rasulullah menyakiti istri dong. Karena enggak. Disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian keluar dari pemerintahan yang sah? Karena kami tidak ingin berhukum kepada hukum tagut. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan ilmu. Akhirnya sepertiga mereka pulang. Ilmu agama adalah jalan persuasif yang sangat luar biasa. Maka hadapi segala sesuatu dengan ilmu agama. Perceraian antara suami istri, ya, rumah tangganya sudah di ujung tanduk, maka hadapi dengan ilmu agama. Kalau cerai ya cerai, kalau sananya bersatu ya bersatu. Kemudian seorang anak sering dicaci maki oleh orang tuanya. Dasar kamu tidak tahu bahasa, tidak tahu jasa. Ini semua habis gara-gara mensolahkan kamu. Kan banyak orang tua seperti itu. Kadang-kadang ada orang tua seperti itu. Ya. Dia malah mencaci maki anaknya, padahal itu kewajiban dia untuk menafkahi anaknya. Kemudian sang anak merasa sedih, selalu dicaci, selalu dihina. Selalu merasa dialah yang menghabiskan harta keluarga dan semisalnya. Maka bagaimana menghadapi? Hadapi dengan ilmu agama. Jangan dengan perasaan. Selalu semua permasalahan hadapi dengan ilmu agama. Dan itu pelajaran dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kita lanjutkan. Dia berkata, termasuk dari perbuatan sunnah. Maksud dari termasuk dari perbuatan sunnah adalah bahwa ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kadang-kadang bisa wajib, bisa mustahab. Garis bawah itu baik-baik. Perkataan sahabat termasuk dari sunnah, bisa wajib, bisa mustahab, bisa dianjurkan. Kadang bisa wajib, kadang bisa dianjurkan. Baik, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari perbuatan sunnah, seseorang tidak boleh sholat dengan bertayamum, melainkan untuk sekali sholat saja. Apa maksudnya? Ambil tayamum, sholat. Maka kalau ingin sholat lagi, tayamum lagi. Itu maksudnya. Seseorang tidak boleh mengambil sholat dengan bertayamum, melainkan untuk satu kali sholat saja. Kemudian ia bertayamum lagi untuk sholat yang lainnya. Ini mafhum. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, atau sholat sunnah dua-duanya. Maka menurut hadis ini, dia harus mengambil tayamum lagi, bertayamum lagi. Baik dari sholat wajib, misalkan tayamum sholat wajib. Kemudian ingin sholat sunnah, tayamum lagi. Ataupun sholat wajib. Ataupun sholat sunnah. Maka tetap bertayamum menurut hadis ini. Taib. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang lemah. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadis ini sangat lemah sekali. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat Al-Hasan bin Imarah bin Al-Mudharrib Al-Bajali, dan orang ini matrukul hadis. Matruk, Matruk itu apa? Disangka tukang palsu hadis. Kalau tadi terkenal, matruk itu disangka baru. Kayaknya ini orangnya nih. Disangka tukang palsu hadis. Itu namanya matrukul hadis. Makanya Ali Ibn al-Madini, seorang ulama hadis, mengatakan kana yadha'ul hadis. Orang ini sering membuat hadis palsu. Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Syu'bah ini Pak sangat teliti. Ya, kalau kita belajar ilmu perawi hadis, Syu'bah ini sangat teliti mengambil hadis dari seseorang. Pernah suatu ketika Syu'bah ingin ngambil, misalkan begini, Syu'bah dari Kayu Tangi datang ke Masjid Imam Syafi'i, ingin ngambil hadis dari seseorang di sini. Datang beliau, ternyata orang yang ingin beliau ambil hadisnya kejar-kejaran dengan kambing. Mungkin lagi menggembala kambing, tapi kok terlihat kejar-kejaran. Kata Syu'bah, saya tidak pantas untuk ngambil hadis dari orang yang mengejar kambing. Nah, khawarimul muru'ah, artinya wibawanya turun. Makanya tuan-tuan guru dahulu di Banjarmasin ini, ya, itu sangat menjaga muru'ah, sangat menjaga wibawa, harga diri. Kadang-kadang untuk makan di pasar mereka tidak mau. Ya, sangat menjaga sekali. Pernah kejadian di rumah Kaji Bambang, Syekh Ali bin Ali Hasan Al-Halabi makan. Ya, kita namanya ingin dokumentasi, kawan-kawan nyuting. Waktu itu Syekh di samping saya, Ahmad katanya, kenapa di foto? Kenapa di video? Saya bilang, ada sesuatu Syekh, gak boleh. Kata Syekh, bukan gak boleh, makan itu aurat. Mungkin orang kalau lagi pas makan ada apa di sini, jatuh ada apa gitu. Ya, atau iwaknya tak sini, itu aurat, makan itu aurat. Nah, ini khawarimul muru'ah. Maka akhirnya waktu itu tidak jadi. Ini dijaga oleh para ulama, khawarimul muru'ah. Maka saya sering mengatakan, misalkan para penuntut ilmu atau para pendakwah, ustaz-ustaz lah, tuan guru, apakah layak dia ke pasar tidak pakai peci? Ini masuk khawarimul muru'ah atau tidak? Kalau orang biasa wajar, enggak jadi masalah. Ya. Kalau saya ke pasar pakai kacamata hitam, peci pet, celana Levi's atau jean, celana jean minjem sama jean ifrit. Kira-kira gimana? Ya. Maka itu kadang-kadang menurunkan khawarimul muru'ah. Bukan menjaga ingin dihormati, tidak, tetapi ada namanya khawarimul muru'ah. Ya. Duduk misalkan di sebuah rumah makan, di sana kumpul laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maka ini menurunkan khawarimul muru'ah. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kenapa kita bicara itu tadi? Karena Syu'bah. Syu'bah mengatakan yakdzib. Syu'bah bin al-Hajjaj ini orang yang sangat-sangat untuk mengambil hadis itu sangat hati-hati. Dilihat dulu orangnya, ibadahnya gimana, akhlaknya gimana, baru diambil hadisnya. Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wasti rahimahullah. Beliau mengatakan yakdzib. Ini orang Al-Hasan bin Imarah bin Mudarrib al-Bajali suka dusta. Makanya hadisnya sangat lemah sekali. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hadisnya maudhu', palsu. Jadi tidak, Pak, tidak benar kalau seandainya orang bertayamum cukup untuk satu kali sholat. Karena tayamum gantian dari wudhu, maka orang berwudhu bisa beberapa kali sholat. Sampai batal wudhunya baru dia boleh berhenti sholat. Baru dia berhenti sholat. Begitu juga al-mubdal yahkumu ya'khudhu hukmal mubdal minhu. Artinya, hukum yang pengganti mengambil hukum sesuatu yang diganti. tayamum hukum pengganti dari wudu, maka dia juga mengambil seluruh hukum-hukum wudu. Paham maksudnya, Pak? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, alhamdulillah selesai. Oleh karenanya, menurut hadis ini, ya, satu kali tayamum, satu kali wudu, satu kali sholat. Tetapi karena hadisnya lemah, maka tidak bisa dipakai. Kita sering menyebutkan bahwasanya hadis lemah tidak bisa dipakai mutlakan sama sekali, baik dalam akidah, ibadah, muamalah atau tingkah laku. Wallahu a'lam. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, dengan nikmatnya selesai bab tayamum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa diamalkan, dan juga menjadi hujah pemberat bagi kita, pahala pemberat bagi kita di hari kiamat. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan yang lain, di tahun 1400, tahun depan, kita akan membaca Babul Haid. Betul ya, tahun depan? Betul. Insyaallah ta'ala. Taib. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Apa pendapat Bapak Ibu sekalian kalau besok kita membicarakan bulan Muharram? Hah? Gimana? Karena kebiasaan kita, kalau ada momen, kesempatan yang memang diperlukan untuk dijelaskan, kita gunakan waktu. Gimana? Ya. Berarti besok insya Allah temanya, mudah-mudahan bagian dakwah. Ini saya tidak tahu nih, ngomong sama siapa ke bagian dakwah ini. Banyak sekali sekarang petugasnya bagian dakwah ini. Ya. Bagian dakwah siapapun orangnya. Maka mudah-mudahan bisa diumumkan, dipublikasikan, agar bisa bermanfaat untuk kaum muslim yang lain, bahwa besok kajian adalah serba-serbi hukum bulan Muharram, atau serba-serbi bulan Muharram. Nanti di sana akan kita jelaskan juga tentang pembunuhan Hussein insyaallah ta'ala, bagaimana sebenarnya terjadinya, kemudian hikmah dari kejadian Asyura antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa sallallahu alaihi. Jadi besok temanya serba-serbi Muharram dan Asyura. Naam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait hadis yang 148 Ustaz. Nah, saya pernah mendengar seorang ustadz di kajian beliau itu, nah ini menyampaikan hadis ini ustadz, dia mengajarkan tentang tayamum, bahwa tayamum itu untuk sekali sholat gitu ustadz. Yang kemarin pekan kemarin yang saya tanyakan itu ustadz, kata ustadz kan untuk seluruh apa namanya sebelum kalau dia belum batal berarti masih bisa sholat ustadz. Nah ini berkaitan dengan hadis ini kan, seperti yang Ustaz paparkan tadi, bahwa hadisnya sangat lemah. Sangat lemah ini kan masih apa namanya, masih belum dipastikan bahwa hadis itu datang dari Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apakah yang menyampaikan ini terkena hadis ancaman yang man kadzaba alayya muta'ammidan? Nah itu Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Mungkin maksud beliau adalah ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya yang paling pantas dalam neraka. Maka yang pertama, hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya bukan berarti beliau ingin menyebarkan hadis lemah. Bukan berarti beliau ingin menyebarkan hadis palsu. Tetapi beliau ingin berdalil atau menyebutkan dalil-dalil. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar sekalian rahimahullahu ta'ala tidak keliru dalam hal ini. Karena dalam kitab Bulughul Maram beliau tidak mengharuskan diri beliau untuk menyebutkan semua hadis sahih di dalam kitabnya. Tetapi hanya sebatas bentuk dalil agar orang-orang mengetahui. Dan itu pun beliau lakukan dengan penyebutan bahwa hadisnya lemah. Kalau itu yang antum maksud, kalau seandainya yang dimaksud adalah ustadz tadi, maka jangan menyebarkan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Kita harus tahu kedudukan hadis dahulu, kemudian baru kita sebarkan. Wallahu a'lam. Nah, tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya di luar tema, Ustaz. Nggih. Pun tak jelaskan masalah salat pakai kursi itu bagaimana, Ustaz? Salat pakai kursi, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga pian sehat, panjang umur, diberikan keberkahan di dalam hidup, dan bisa mengisi kehidupan dengan amal saleh sampai akhir hayat. Yang pertama, hadisnya tentang sholat di atas kursi, secara umum hadis riwayat Bukhari. Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring atau rebahan. Ini hadis pertama sebagai dalil bahwasanya boleh salat sambil duduk, baik duduk di atas, mohon maaf, pantat kita ataupun duduk di atas kursi. Adapun hadis yang kedua yang berkaitan dengan duduk di atas kursi, salat di atas kursi, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW salat di atas onta. Beliau pernah salat di atas onta dalam salat-salat malam. Salat-salat malam dan salat-salat sunnah tatkala safar. Maka caranya adalah beliau yumi'u ima'an. Artinya beliau menunduk. Tatkala ingin mempraktekan ruku, beliau menunduk. Dan tatkala ingin mempraktekan sujud, beliau menunduk lebih dalam lagi, lebih bawah lagi. Ya. Nah, seperti itu cara untuk sholat di atas kursi. Jadi tatkala ingin ruku, maka beliau menunduk. Ya. Jadi kalau seandainya saya lengkapnya, kita boleh bertakbiratul ihram dengan berdiri atau duduk sesuai dengan kemampuan. Berdiri atau duduk sesuai dengan kemampuan. Tetapi saya anjurkan, karena ayahanda masih bisa berdiri, maka berdirilah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblata thumma kabbir." Jika engkau ingin salat, maka hadapkanlah dirimu ke kiblat, sambil berdiri maksudnya. Dan itu juga hadis Rasulullah SAW yang awal tadi, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Maka takbiratul ihram, berdiri dulu, Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah itu duduk. Kalau seandainya tidak sanggup untuk berdiri, duduk. Lalu dengarkan imam, amin. Kemudian imam baca surat. Lalu imam ruku, kita ikut ruku. Caranya tetap angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian letakkan tangan tepat di atas dua telapak, di dua lutut kita. Kemudian kita menunduk. Ya, menunduk. Kemudian setelah itu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya. Lalu karena itu tidak bisa sujud, maka setelah itu kita imam sujud Allahu Akbar, baru kita sujud lebih rendah dibandingkan menunduk untuk ruku tadi. Ya, lebih rendah dibandingkan duduk untuk ruku, menunduk untuk ruku tadi. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud. Kakinya tidak usah di, ya, paham maksud saya, ya. Jadi kalau seandainya kita duduk di atas kursi, ya sudah begitu saja kakinya, tidak usah isyarat, ya, nggak perlu, ya, tidak perlu. Nah, kemudian setelah itu, ya, itu saja, tidak ada yang begitu. Duduk di antara dua sujud bagaimana? Atau duduk tasyahud. Maka duduknya seperti biasa, meletakkan tangan di atas dua paha, kemudian dia tasyahud seperti biasa. Lalu salam seperti biasa. ya. Dia tidak kuat berdiri. Ya. Intinya kembali kepada ayat tadi surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi dia takbiratul ihram, orang seperti tidak kuat duduk, tidak kuat berdiri. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Kemudian langsung dia duduk. Enggak mengapa. Dia duduk, ya. Habis itu dia sujud, ruku, dia mampu. Maka sujud dan ruku seperti biasa. Dia cuma tidak kuat berdiri, mungkin keliangan. Ada orang seperti itu. Ya. Fattaqullah mastata'tum. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi dan orang-orang yang sakit tatkala salat, ingat selalu hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya sebagaimana dia dalam keadaan sehat atau muqim. Dengan catatan tatkala sehat dan muqim, dia sholatnya baik, sempurna. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Lagi Ustaz. Nggih. Misalnya ini ada kejadian Ustaz, keluarga kita, jadi tegurnya jasma salatnya pakai kursi, itu di muka kursi itu di anaki meja gitu kan. Jadi, biar sujud. Nggih. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Terlalu memaksakan diri, karena sujud itu di tanah, lain di atas meja. Ya, sujud itu di tanah, lain di atas meja. Maka tidak perlu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, hadis yang terakhir yang saya sebutkan itu sebenarnya pelipur lara. Saya tahu, kadang-kadang di Arab Saudi kan banyak orang-orang yang sudah tua ataupun tidak sanggup untuk sujud, terlalu besar, gemuk badannya, ya. Maka mereka tidak sanggup untuk sujud. Artinya dahinya jarang sekali untuk sujud kepada Allah. Dan itu sebuah kerinduan. Maka ingat hadis tadi. Itu sebuah kerinduan. Kalau tidak seperti ini saya akan sujud Ustaz. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita. Bahwasanya di akhirat kelak, orang-orang yang tidak mau sholat, maka dia akan sulit untuk sujud. Tatkala seluruh orang beriman mampu sujud, maka mereka tidak mampu sujud. Yud'auna ila sujudi wahum salimun. Tatkala mereka diajak untuk sujud di dunia dalam keadaan sehat, mereka mampu sholat. Tapi mereka enggak mau. Maka di akhirat nanti dibalas oleh Allah. Tatkala ingin ruku, ya, ruku. Jadi begini, kalau kita kan bisa gini. Ini enggak, ingin begini langsung dibalikkan. Nah, ini pemandangan yang mengerikan bagi orang-orang yang di akhirat di dunia tidak mau sujud atau sholat. Maka saya sering mengatakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, ketika Anda melihat orang tua masih ninggalin sholat, paman bibi masih ninggalin sholat, kakak adik masih ninggalin sholat, atau siapapun dari keluarga kita yang masih ninggalin sholat, maka salah satu dakwah yang kita bisa dakwahkan adalah sebutkan kepada mereka tanpa memvonis. Bah, biar kada sholat bahaya, kayaknya di akhirat disiksa kayaknya bahaya. Jangan diponis. Tetapi sebutkan bahwasanya ancaman orang yang tidak sholat di dunia, ancamannya di akhirat adalah satu, masuk neraka saqar. Saqar itu neraka yang menghanguskan seluruh kulit, usus, tulang, daging. Yang kedua, masuk ke dalam neraka ghai. Ghai, lembah, jurang yang sangat dalam, baunya busuk. Yang ketiga, mendapatkan neraka wail. Wail, lembah yang terisi darah dan nanah. Ya. Kemudian yang keempat tadi, orang yang sujud, yang tidak mau sujud di dunia, dia di akhirat akan tidak bisa sujud. Tatkala seluruh orang beriman sujud, dia tidak bisa sujud. Kenapa? Karena kebalasan. Di dunia tidak mau sujud, di akhirat tidak mau sujud juga. Yang kelima, yaitu di alam barzah, dia akan direbahkan. Kemudian pas di kepalanya ada seorang yang membawa bongkah batu besar, dilemparkan, dilemparkan, pecah kepalanya, batunya menggelinding ke sana kemari. Tidaklah pembawa batu tersebut kembali ke orang ini sampai kembali kepalanya seperti semula. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Nah, sebutkan ini bagi yang meremehkan sholat, maka niscaya insya Allah ta'ala akan sadar. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, barakallahu fik. Afik, barak. Silakan, Bu. Ya. Ini berkenaan dengan penjelasan Ustaz tadi tentang fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun tadi Ustaz. Ini kadang-kadang ada keluarga yang tanya mungkin lewat SMS gitu Ustaz ya. Lalu karena kita pernah mendengar mungkin ceramah kajian gitu atau pernah membaca hadis, lalu kita kirimi gitu, kita SMS-kan kira bahwa itu hadisnya seperti ini gitu. Apakah itu diperbolehkan gitu? Lebih baik jangan, Bu. Karena gini, Ibu. Pertanyaan mungkin sama, tapi jawaban kadang-kadang beda. Karena ilmu dengan fatwa beda, Ibu. Itu harus dipahami baik-baik. Ya. Ilmunya begini, A, B, C, D. Ayatnya A, B, C, D. Hadisnya A, B, C. Tapi fatwanya beda karena menimbang satu dan lain hal. Maka saya lebih baik seperti yang saya ucapkan tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh dia bertanya kepada orang yang berilmu, suruh dia bertanya kepada ustaz, kiai, ataupun ya, siapa saja yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu lebih baik mengenalkan keluarga kepada orang-orang yang memang pantas untuk ditanya. Dan seperti yang sering saya ucapkan kepada ikhwah-ikhwah, kalau lagi duduk-duduk berdua, ilmu itu punya syahwat. Ya, suka ingin terlihat orang wah berilmu. Ya, suka ingin jadi ustaz. Ya, dipanggil ustaz. Ya, kalau ada mimbar untuk khutbah Idul Adha, berdiri di situ mejeng gitu. Ya. Itu karena ilmu itu punya syahwat dia. Dia ingin dikatakan sebagai orang yang wah gimana gitu. Itu ilmu itu punya syahwat. Ya. Maka jauhi yang seperti itu. Lebih baik ibu alihkan kepada orang yang berilmu. Lihat para sahabat saja, silakan tanya si fulan. Silakan, padahal mereka tahu itu. Silakan tanya si fulan. Silahkan tanya si fulan. Sampai penanya itu kembali lagi kepada yang ditanya pertama. Maka seperti yang saya bilang, ilmunya iya, mungkin kita tahu, pernah dengar hadisnya, pernah dengar masalahnya, tapi fatwanya mungkin bisa berbeda karena melihat situasi kondisi yang bertanya. Demikian. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, ini kalau tentang hadis yang walau sampaikan walau satu beda itu penerapannya gimana Ustaz? Itu berdakwah, Ibu. Itu berdakwah. Balighu anni walau aya. Itu dakwah, bukan fatwa. Fatwa itu untuk orang berilmu. Ya. Demikian, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslim secara umum. Hah? Jihad, darah, keamanan negara, kemudian hijrah. Oh, ini besar, tidak berani yang mengatakannya kecuali orang-orang yang benar-benar mempunyai maslahat besar, ilmu besar di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan. Mana? Sebelah kiri. Oh, nggih. Orangnya papan tulisnya mengganggu, Ustaz. Nggih. Ustaz, pada hadis yang ke-146 kita mengambil pendapat yang ketiga aja, Ustaz ya. Kaifiahnya bertayamum mengusap muka dan tangan. Tetapi karena kita mengambil pendapat menguatkan yang ketiga, karena kaki yang luka dan kalau kena air tentunya lebih parah. Apakah kaki boleh di, apakah kaki benar bagian daripada anggota untuk ditayamumi? Masih. Ya, itu yang saya jelaskan tadi bahwasanya paham enggak maksud saya? Karena tujuan saya bertanya tadi karena tayamum itu kan hanya dikenal dengan wajah dan telapak tangan. Tangan pun enggak, telapak tangan menurut pendapat yang lebih kuat. Maka seperti yang sudah kita bilang tadi, dalilnya kah? Fattaqullaha mastata'tum. Jadi urutannya adalah pertama dibasuh kalau tidak bisa. Kalau luka masih bisa dibasuh, tetap harus basuh. Kalau tidak bisa dibasuh, maka dengan diusap, sebagiannya diusap ya, diusap sampai terkena atau membasah. Kalau tidak bisa juga, berbahaya sangat untuk kulit, maka ditayamumi. Artinya diusap, dipukulkan ke tanah tangan kita, maka kita usapkan bagian wudu tersebut meskipun itu kaki. Dalilnya apa? Attaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya urutannya seperti itu. Basuh, usap, kemudian tayam. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Wafiik barak. Yang saya tanyakan tuh kalau seumpama yang luka itu tangannya, Ustaz, kedua belah tangannya seumpama luka bakar atau apa, nah itu gimana, Ustaz? Mau entah tayamumnya atau entah wudunya gimana nanti caranya? Biar hendak diapain? Jawaban Ustaz. Baik, ada perkataan menarik saya baca tadi sore. Kalau tidak salah dari seorang ulama salaf, da'u hatta yakun. Artinya kalau kedua tangannya luka, gimana caranya? Maka biarkan itu sampai terjadi pada pian. Baru takuni kena ulun. Sana. Jadi ada orang bertanya, gimana sholat di Mars? Da'u hatta yakun. Biarkan itu sampai terjadi. Sampai dulu ke Mars, baru nanti sampai di Mars telepon saya. Baik. Barakallahu fikum. Fik barak. Hadis yang terakhir pian jelaskan tadi itu terbatas sama safar dengan sakit aja, Pak Ustaz. Misalkan kita lagi sibuk-sibuk kan, padahal kita kan kebiasaan ibaratnya sholat dua, cuma pas hari itu kita sibuk-sibuk, apakah itu ditulis juga, Ustaz, sholat dua kita? Iya. Nah, terus kedua, Ustaz, kalau itu perban masih ada darahnya, terus kita mau sholat, terus perban itu kita ganti yang baru dulu kah, atau perban yang ada aja disucikan lagi, betul kita wudu lagi, Ustaz? Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kakak ulun seikung ini puas dengan pertanyaan tadi, maka bisa diwudukan. Diwudukan. Jadi kedua tangannya itu enggak bisa ngapa-ngapain, maka orang lain membantu diwudukan. Ya. Ada pertanyaan yang lebih sulit dari ini? Baik. Kalau pertanyaan tadi yang pertama yaitu tentang kalau saat beliau ingin bertanya tadi bahwa jika seorang hamba sakit ataupun safar, maka akan ditulis padanya sholat ketika dia sebagaimana dia mukim atau sehat. Nah, sekarang pertanyaannya kata beliau, kalau ada seorang kebiasaan sholat duha, karena saking sibuknya dia tidak bisa sholat duha, apakah juga mendapatkan pahala seperti itu? Maka belum ada dalilnya. Cuma kalau dia punya niat, dia akan dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibala falam ya'malha kutibalahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang bertekad untuk mengerjakan sebuah amal saleh, lalu belum dia kerjakan, maka dituliskan pahalanya satu pahala. Fa in amalaha, kalau seandainya dia kerjakan, dilipatkan menjadi 100. Maka nasihat saya, kalau kebiasaan sholat duha kebetulan waktu itu sibuk, maka niatkan, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan itu sudah dapat pahalanya. Tapi untuk hari-hari kedepannya jangan cuma niatnya. Itu satu. Yang kedua, yaitu kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas bisa diqadha walaupun itu sunnah. Misalkan Nabi Muhammad SAW kebiasaan dia sholat malam, kemudian suatu ketika mungkin ketiduran, kecapean, akhirnya tidak sholat malam, akhirnya beliau ganti di waktu duha. Nah, itu pun boleh dilakukan. Yang kebiasaan sholat duha tidak dikerjakan, ganti pas waktu ba'diyah zuhur. Tidak mengapa, tapi itu pun jangan dijadikan kebiasaan. Nanti duha ba'diyah ngarannya. Nah, itu dia. Yang kedua, pertanyaan tentang kalau seandainya pakai perban, ternyata perbannya itu ada darahnya, apakah harus diganti perbannya atau tidak? Beliau bertanya tentang apa coba? Paham gak pertanyaannya? Darahnya, hukum darahnya, darahnya ini najis atau tidak? Terjadi khilaf di antara ulama bahwa ada yang mengatakan darah najis, ada yang mengatakan darah tidak najis. Wallahu alam, yang najis adalah daman masfuhan. Kita sembelih hewan, kemudian ada darah yang mengucur kencang, itu darah yang najis. Adapun darah yang keluar dari hidung, mimisan, darah yang keluar karena luka sedikit, maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Artinya, kalau ingin diganti, tafadhal, kalau tidak, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, ini silakan. Barakallahu fikum ustaz. Fikbar. Yang pertama menyambung pertanyaan ibu di belakang tadi. Apakah menjawab pertanyaan seseorang itu termasuk berfatwa? Terus yang kedua, tadi dicontohkan di zaman sahabat, ada orang bertanya sehingga si sahabat itu menyuruh kepada yang lainnya terus, walaupun mungkin sahabat tersebut mengetahui gitu loh terhadap pertanyaan itu. Nah, apakah itu tidak termasuk menyembunyikan ilmu gitu loh? Makasih. Tidak. Tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Itu sikap wara. Sikap wara itu artinya adalah wara itu tidak mengerjakan atau meninggalkan sesuatu agar tidak masuk kepada perkara syubhat. Dia boleh menjawab, tapi dia tidak ingin jawab karena biar tidak masuk kepada perkara syubhat. Itu namanya wara, Pak. Kalau zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu bedanya antara wara dengan zuhud. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kehidupan akhirat. Wara adalah meninggalkan yang halal agar tidak masuk kepada syubhat atau haram. Itu wara. Ya, hati-hati. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, maka saya katakan tadi, lebih baik kalau pertanyaan agama tanyakan kepada yang berilmu. Ya. Bagaimanapun, Pak, ada syahwat, ilmu itu ada syahwat. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Nanti jawabannya kalau ditanya lebih dalam enggak bisa jawab masalahnya. Karena orang yang berfatwa itu ada kaedah-kaedahnya. Ada namanya intifaul mawani', ada namanya jalbul masalih, ada namanya al-wasail laha hukmul maqasid. Ada banyak kaedahnya. Meskipun pertanyaannya sama, tapi yang bertanya beda hukumnya ini kadang-kadang. Bisa dipahami ya. Jadi lebih baik. Saya katakan lebih baik. Kalau Bapak ingin menjawab, itu hak Bapak. Ya. Kalau Bapak ingin menjawab, itu hak Bapak. Tapi lebih baik tanyakan. Sudah, tanyakan saja ke sana. Tanyakan saja ke sana. Makanya di beberapa negara ada ahli fatwa. Sampai di sini pun majelis ulama ada ahli fatwa. Tujuannya itu agar kaum muslim kalau untuk urusan fatwa tanya kepadanya. kepada orang yang memang pantas untuk ditanya. Ini beda dengan tadi, balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walau satu ayat. Itu menyampaikan hayat, hadis. Seperti sekarang menyampaikan selebaran-selebaran ayat, hadis. Itu tidak mengapa. Ya. Akan tetapi fatwa, wah ini berat. Kejadian, lihat kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, membahayakan. Kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam membahayakan, bahkan berpengaruh kepada nyawa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tadi tentang muro'ah tadi yang Ustaz sampaikan. Kemarin saya baru dengar dari teman yang ya bisa dikatakan fanatik para wali lah, seperti itu. Jadi mereka menjelaskan seperti ini Pak Ustaz, bahwa ada wali yang kasab. Jadi untuk menutup kekasapannya itu, beliau melakukan hal-hal yang makruh seperti rokok dan sebagainya. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz? Iya. Mungkin ada yang belum paham tentang kasyaf. Kasyaf itu artinya wali kasyaf namanya. Kasyaf itu artinya adalah orang yang bisa menerawang. Ya. Besok pian menikah. Meskipun umur 19 tahun. Ya, misalkan seperti itu, ya. Dan kadang-kadang kalau seandainya wali kasyaf itu ngomongnya kadang-kadang tidak jelas gitu. Dijadikan wali begitu, ya. Padahal dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak takut dan tidak sedih. Siapa mereka? Wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lihat keimanannya, lihat ketakwaannya, itu baru wali. Ya, wali enggak sholat gimana? Ya, ada yang seperti itu, wali enggak sholat. Ya. Wali apa? Wali kelas. Jadi tidak benar kalau seandainya ingin menutupi kekasyafannya karena tawadhu'nya sehingga tidak dikenal walinya, kemudian mengerjakan hal-hal yang makruh. Haram mengerjakan hal-hal yang makruh. Tidak boleh seseorang membiasakan diri untuk mengerjakan hal-hal yang makruh. Tidak boleh, karena dia makruh asal hukumnya. Apalagi kalau disebutkan tadi merokok. Merokok asal hukumnya haram, bukan makruh. Kenapa? Karena bisa membahayakan. Seluruh hal yang bisa membahayakan tubuh maka haram dalam Islam. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Makanya ini kaidah umum dan itu maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Semua sarana yang menghantarkan kepada pembunuhan diri, penghancuran alat-alat vital, penghancuran organ-organ tubuh, haram dalam Islam berdasarkan ayat tadi. Ini bagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar satu alat yang hancur, jantung, impotensi, kemudian paru-paru, keguguran, akhir-akhirnya membunuh. Bosan sudah disebutkan nama-namanya semua, rokok membunuhmu. Ya, bayangkan kalau seandainya ini Pak, ini saya jual, ya, dan di dalamnya ada racun, haram untuk dibeli. Itu kalau cuma satu racun, ini racunnya ribuan. Jadi pendapat yang paling kuat, wallahu alam, rokok haram. Dan tidak boleh, kalaupun kita turun dalam bahasa diskusi namanya tanazzulan bil khasm. Turun ke pendapat dia. Oke, rokok makruh, turun ke pendapat dia. Tetapi bukan berarti kemudian seorang wali boleh mengerjakan hal-hal yang makruh. Membiasakan diri untuk mengerjakan hal-hal yang makruh. Nabi Muhammad SAW menjauhi hal-hal yang makruh. Di antaranya duduk di antara sinar matahari dengan naungan, ya, itu tempat duduknya syaitan. Itu makruh duduk di situ. Duduk makruh. Kenapa? Itu kan itu sebagai adab. Tapi membiasakan duduk di situ maka tidak boleh. saya duduk biasa seperti ini biar tidak ketahuan walinya. Ya, ini enggak benar. Ya, tidak ada wali seperti itu. Yang namanya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Salah satu takwa, tanda takwa adalah wara' dan zuhud. Dan wara' tadi meninggalkan sesuatu yang halal untuk agar tidak masuk kepada syubhat atau yang haram. Wallah. Jadi yang paling bagus kalau menjawab seperti itu, maka jawab saja bahwasanya kalau saya berpendapat wali yang paling utama itu Abu Bakar, Umar. Dan sepertinya Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengerjakan hal yang makruh untuk menutupi kekasyafannya. Seperti itu. Ya, insyaallah taala. Nah. Ibu-ibu ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, mengenai anggota wudu yang diantaranya yang ditayamumi, contohnya misalkan tangan ditayamumi, itu kan kalau kita wudu kan harus tertib, Ustaz. Yeah. Gimana caranya, Ustaz? Misalnya dari tangan membasuh muka, apakah kita membasuh mentayamumi tangan itu setelah wudu apa gimana, Ustaz? Iya. Yeah. Ini bagus pertanyaannya, dan itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya mentayamumi tangan ya diusahakan tertib juga sebagaimana kita berwudu. Kalau berwudu kita kan basuh muka dulu kemudian baru tangan. Maka kalau mampu begitu dulu. Kalau tidak mampu maka tidak mengapa tangannya diakhirkan untuk ditayamumi tersendiri. Wallahu a'lam. Kenapa? Dalilnya apa, Ustaz? Wattaqullah, Ustaz. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting ukurannya adalah kita berwudu padahal yang kita mampu sesuai dengan tertibnya. Adapun yang ini yang tidak mampu maka bisa kita pas saat tertibnya atau urutannya atau di luar urutannya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.